Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى bil hasanati ila anta wala yadfa'u sayyiati ila anta. Ini sambungan dari hadis yang dibawakan oleh al muallif rahimahullah taala Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Dan ini adalah doa yang diajarkan untuk seorang yang kadang terkesan dalam hatinya ada terbesit dengan adanya tiaroh, anggapan sial dengan sebagian hewan yang terbang atau suaranya atau yang mengarah pada tempat atau arah tertentu yang tidak sesuai dengan keyakinannya, menjadilah seorang tersebut kadang berprasangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga memiliki ketergantungan hati kepada selain Allah taala, dan ini termasuk syirik sebagaimana yang akan kita ikuti dalam penjelasan dalam hadis ini. Qala rahimahullah ta'ala aila ta'titiyaratu bil hasanat wala tadfa'ul makruhat. Tiyaro, anggapan sial tadi, enggak ada maknanya sama sekali, enggak termasuk khurafat, enggak ada hakikatnya, tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan nikmat, juga tidak bisa menolak perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa. Perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa juga tidak bisa tertolak dengan keyakinan sial dengan atau keyakinan mujur dengan sebagian hewan atau suaranya. Bahkan maknanya bal anta wahdaka la syarika lakah alladzi ta'ti bil hasanat wa tadfa'us sayyi'at. Bahkan engkau adalah zat satu-satunya zat yang Allah taala, enggak ada sekutu bagimu. Engkaulah yang mendatangkan al hasanat dan yang menolak perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa, perkara-perkara yang makruhat. Sebagian cetakan tadi yang dibaca oleh Ayub banyak terpotong, tertinggal dalam beberapa baris. Di sini punya ana wal hasanatu huna an-ni'amu. Ada gitu? Tidak ada. Yang itu ada. Seperti sebagian cetakan ada tambahan seperti punya ana, itu juga punya Ami Mus'ab. Wal hasanat yang tertera dalam hadis itu adalah an-ni'am, nikmat-nikmat. Was sayyi'atu Yang tertera dalam hadis ini dikatakan al-masa'ib, musibah-musibah. Artinya, nikmat-nikmat dan musibah-musibah bukan bisa dikaitkan dengan at-tiyaroh. Anggapan mujur, anggapan baik dengan tiyaroh, ini enggak bisa mendatangkan kebaikan berupa nikmat. Juga anggapan sial dengan tiyaroh juga enggak akan bisa menolak sayiat, yaitu musibah. Maknanya adalah khurafat. Enggak ada hakikatnya sama sekali. Maknanya adalah khurafat, tidak memiliki hakikat sama sekali. Tidak mendatangkan kebaikan, tidak bisa menolak perkara yang tidak disukai oleh jiwa. Bahkan Allah lah satu-satunya zat yang enggak ada sekutu baginya, yang mendatangkan seluruh nikmat dan yang menolak dan menepis sayiat. Bagi kawan-kawan yang memparkir sepeda motor di pojok masjid itu enggak layak. Itu haknya jalan. Kalau memang diparkir di sebelah masjid ini, tolong di agak maju ke pas depan masjid sini. Jangan taruh di pojok saya di situ. Itu haknya jalan. Hak jalan enggak berkali-kali kita ingatkan. Itu haknya orang umum, orang yang lewat. Sementara kita diperintahkan untuk menghilangkan perkara yang mengganggu orang lewat, termasuk imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Termasuk apa? Cabang-cabang keimanan. Jadi dipinggirkan yang bagus. Kalau enggak mau taruh di parkiran sana, ya taruh yang layak, tidak mengganggu orang lewat. Jadi kita sering mendengarkan hadis yang dikatakan bahwasanya diantaranya apa? Imatatul adzan thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Baik jalan yang hissi, jalan yang kita rasakan pakai kaki kita, kendaraan kita, itu namanya hissi. Atau jalan maknawi. Jalan maknawi itu diantaranya adalah jalan petunjuk. Kita enggak boleh merusak jalan petunjuk, mengganggu dalam perjalanan petunjuk yang benar. Membawa bid'ah-bid'ah, membawa pemahaman yang tidak benar dalam agama ini, itu namanya jalan petunjuk. Diberi gangguan dengan pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Kalau jalannya hissi, maknanya jalan yang kita bisa rasakan dengan kaki kita dan kendaraan kita, itu namanya jalannya hissi, yang bisa kita nikmati. Itu namanya menyingkirkan gangguan, imatatul adza anit thariq. Itu jangan terburu-buru parkir, ya kan? Ya diparkirkan enggak apa di situ, tapi di pinggir jalan, jangan di pojok orang lewat. Maka juga diperhatikan anak-anak yang kadang anak kecil, pakai sedap kecil itu dibiarkan di jalan, pematang sawah, tengah orang lewat. Ini perkara yang perlu diperhatikan sebagai adab antara kaum muslimin menjaga yang baik. Baik. Wal hasanatu hunan ni'amu was sayiatu al masaibu. Bagi yang tidak ada keterangan ini, tolong dicari dalam nuskhah yang lain dan nanti ditulis. Itu sebagai keseriusan dalam mencari ilmu. Sebagian suara yang mungkin kurang itu dipindahkan dari yang lebih sempurna. Kaqauli ta'ala wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhi min indillah. Ini huruf isim itulah. Siapa kemarin? Siapa? Kudama. Ini huruf isim. Poin tu si pemasanatun berpesim. Huruf. Tugasnya apa? Ayo, santa. Fiil yang pertama dikatakan apa? filu syarat wasani sahabat sajauhu wa antusibhu mahasanatun yakulu hadhi min indillah. Seperti subhanahu wa ta'ala apabila menimpa mereka dalam mereka hasanatun yakni nikmat yang mereka dapatkan, mereka berkata yakulu yakulu masjumun fi'in walam sajmi hadfu nun li'annahu min aqwal khamsa. Jadi mereka bila mendapatkan hasanah yakni nikmat, mereka bilang ini dari sisi Allah azza wa jalla. Wa antusibhum sayyi'atun yaqulu hadhi min indik. Tapi kalau tertimpa kepada mereka keburukan, mereka menisbatkan keburukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara kamu ini Muhammad, kami ketimpa apa? Musibah. Itu namanya tatayur, anggapan sial dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul kullun min indillah. Katakanlah wahai Rasul sebagai pantan kepada mereka, seluruhnya baik itu hasanah berupa nikmah atau sayi'ah berupa masaib musibah, itu seluruhnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menakdirkan. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menakdirkannya. Fama liha ula'il qawm la yakaduna yafqawuna hadisah. Ini ingkar. Kenapa mereka itu enggak paham, hampir enggak paham, enggak bisa memahami, ya ini apa? Al-Quran. Ma'aswabaka min hasadin fa minallah wa ma'aswabaka min sayyidin fa min nafsik. Ini beberapa kalimat ini yang tertinggalkan, tidak tercetak dalam sebagian nuskhah. Ya kan, sebagian tadi yang dibaca oleh Akhuna Ayub, enggak tertuang di sana. Maka ini sebagai penyempurna. Maka sebarang siapa yang kekurangan nuskhah ini, tolong cari nuskhah yang sempurna dan dipindahkan ke situ. Ditulis di samping. Ya kan? Terus di samping yang masih ada sisa untuk nulis, kalau enggak ya tadi kertas. Kemudian di staples di situ. Qala fa fi nafyi ta'liqil qalbi ghairillahi fi jalbi naf'in aw daf'i darrin. Ya kan, dalam ayat ini atau dalam hadis di atas ada penafian, peniadaan penggantungan hati atau peniadaan menggantungkan hati dengan selain Allah dalam meyakini bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Tertiadakan tergantungnya hati ataupun menggantungkan hati dengan selain Allah Ta'ala dalam suatu keyakinan selain Allah tadi bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Dan inilah tauhid wa'adah wa tauhid. Inilah tauhid. Tauhid apa namanya? Tauhid apa namanya? Tauhid apa namanya? Tauhid apa namanya? Tauhid itu ada tiga macam. Tauhid apa namanya? Rububiyah, meyakini bahwasanya manfaat dan madarat datangnya dari Allah Ta'ala, menolak madarat juga Allah Ta'ala, mendatangkannya juga Allah Ta'ala, itu adalah tauhidul apa? Tauhid ar-rububiyah. Kalau minta manfaat kepada selain Allah Ta'ala atau meyakini minta supaya madarat ini ditolak dari selain Allah Ta'ala, maka minta kepada selain Allah, maka hukumnya tauhid apa? Batal dalam tauhid uluhiyahnya. Karena dia minta kepada selain Allah Ta'ala. Wa huwa du'aun munasibun liman waqa'a fi qalbi sa'un min at-tiyarati. Wahuwa balik kepada hadis di atas. Maka tadi dikatakan wafi juga kembali kepada hadis. Wafihi kembali kepada hadis. Doa tadi adalah doa yang munasib, yang sesuai, yang pas, yang layak, yang cocok bagi orang yang terjadi pada hatinya sesuatu berupa anggapan sial, yaitu tiaroh, baik dengan hewan atau yang lainnya. Wa tasrihun bi annaha la tadlibu naf'an wa la tadfa'u dharra. Juga dalam hadis ini ada tasrih, penegasan bahwasanya tiaroh tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak madarat. Kemudian yang lebih tegas lagi, wa yu'addu man taqadaha safihan musyrikan. Tengok. Dan orang yang meyakini adanya tiaroh itu bisa mendatangkan nikmat-nikmat dan juga bisa menolak madarat, orang yang punya keyakinan itu dianggap terhitung sebagai seorang yang safi. Safi itu apa? Bodoh sekali. Juga musyrik. Maka kita sebut dengan mungkin keledai, lebih paham daripada dia. Bagaimana dia meyakini terbangnya hewan, suaranya hewan akan diyakini tentang ini membawa manfaat dan yang itu membawa madarat, ya kan? Atau ini bisa menolak madarat dan itu bisa mendatangkan manfaat. Sangat bodoh sekali. Lebih bodoh daripada keledai piaraannya. Ya. Ozan. Tunggu no. Udah apa? Perhatikan ya kawan. Sangat bodoh sekali. Mereka dikatakan safihan musyrikan. Orang yang punya keyakinan tiara tadi bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak madarat. Dan ini betapa banyak manusia yang terjerumus, terjatuh dalam keyakinan jelek ini. Kadang orang tersebut mungkin memiliki keahlian dalam perkara dunia. Termasuk orang yang terhitung cerdas. Kedudukan yang tinggi di pertengahan masyarakatnya. Tingkatan sosialnya termasuk kelas yang paling menengah ke atas, tapi safi, gobloknya enggak ketulungan dalam masalah keyakinan seperti ini, ya kan? Dan ini sangat banyak sekali. Habis waktu untuk belajar, habis waktu untuk mentelaah perkara-perkara dunia sampai matanya merah. Tapi ternyata orang yang safi karena punya keyakinan bahwasanya manfaat bisa datang dengan karena suara hewan, suara atau arahnya hewan tertentu. Demikian juga madarat bisa tertolak dengan perkara yang sama. Ini semuanya adalah kebodohan, safaha. Nah, balit, dungu. Baik. Qauluhu wala haula wala quwwata illa billah. Ya, ini sambungan dari hadis yang telah kita baca. Riwayatnya Abu Dawud. Dikatakan di sini isti'anatun billahi ta'ala ala fi'li tawakkul wa damil iltifat ila tiyara lati qad takunu sababan li wuku'il makru uqubatan li fa'iliha. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini maknanya isti'anah, minta pertolongan dengan Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi. Perbuatan yang berupa tawakal itu minta pertolongan dengan Allah Ta'ala. Dan tidak adanya iltifat, tidak menggubris kepada tiaroh. Tidak menggubris dengan adanya suara burung ataupun arah burung atau suara hewan atau arah hewan tertentu yang menyelisih keyakinannya. Jangan digubris. Ada multifat, tidak menghiraukan, tidak menoleh, tidak menggubris kepada tiara yang kadang tiara tadi menjadi sebab terjadinya perkara yang tidak disukai. Kenapa? Sebagai bentuk hukuman kepada orang yang memiliki keyakinan tersebut. Lipa ilia, lipa ilit tiara. Ya kan? Makanya kalau hati itu sudah mulai ketantol dengan selain Allah Ta'ala, maka gampang kerasukan setan. ya kan, meyakini tempat tertentu ini angker, kini dan kini, akhirnya malah dialah yang pertama kali kena musibah tersebut, kena ukubah, kena hukuman dengan keyakinan yang jelek tadi. Itu namanya yu'amalu bi apa? Binaki di kosdihi, diperlakukan dengan lawan tujuannya, tujuannya ingin selamat, ingin dapat keuntungan, malah menjadi mendapatkan sebaliknya keburukan, keterpurukan. Tujuannya mencari keuntungan, malah menjadi rugi. Itu namanya apa? Yu'amalu binaki di kosdihi, diperlakukan, dimu'amalai, diperlakukan dengan lawan tujuannya, lawan niatnya. Maka tidak ada yang lebih baik kecuali terkait dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua hal. Di antaranya perkara yang sangat rawan dalam ukubah ini. Kenapa ukubah dari pak ilhi wadalika doa innama yasturu an hakikat tawakul alladhi huwa akwal asbab fi jalbil khairat wa daf'il makruhat. Ya kan? Doa tadi, doa yang benar-benar dikatakan nyasanya yasdur, bersumber dari hakikat tawakal yang sebenarnya. Yang mana tawakal sebenarnya ini adalah akwal asbab, sebab yang paling terkuat dalam mendatangkan kebaikan-kebaikan dan menepis perkara-perkara yang tidak disukai. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tawakal yang benar itu sudah termasuk sebab yang paling terbesar dalam menghasilkan kebaikan dan menolak perkara yang tidak disukai. Perhatikan, Ibrahim. Ibrahim. Perhatikan, baik-baik. Dua Ibrahim, Ibrahimani. Ibrahim kecil sama Ibrahim junior sama senior. Baik, perhatikan ya ikhwah. Jadi tawakal itu termasuk sebab yang paling terkuat. Tapi tawakal yang benar, sebab yang terkuat, sebab yang paling istimewa dalam mendatangkan khairat, kebaikan-kebaikan, baik terkait dengan masalah menolak penyakit dan yang lainnya, ya kan? Tawakal yang paling terbesar. Wadaf'il makruhat. Tapi ini juga tidak bisa menafikan mengambil sebab yang lain. Bagaimana ya, Pak? Tapi tawakal termasuk hakikat yang paling terpuji, terkuat. Dan inilah yang kita harus benar-benar memiliki kewaspadaan, memiliki keterjagaan. Jangan lalai, jangan ghaflah. Qal wal haul, yang tertera dalam hadis, wala haula. Al haul alif lam lil ahad. Haul yang tertera dalam hadis di atas. Auna haul at tahawulu. Tahawul maknanya apa? Berpindah. Wal intiqal nama-namanya sama. Min halin ila halin. Al haul adalah memiliki usaha untuk berpindah dari keadaan kepada keadaan. Wal quwa, yang tertera dalam hadis juga, la haula wala quwata ala dzalika billahi wahdahu la syarikala. Jadi untuk berpindah dari keadaan kepada keadaan yang lain itu bukan murni pribadi kita yang punya keberanian dan kehebatan dan kemampuan dan kecerdasan, tapi seluruhnya adalah dengan Allah. Tok Allah yang memberikan kekuatan. Allah wahdahu la syarikala. Mafhum? Maka oleh itu semua keadaan kita, terkhusus juga perkara dakwah ini, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kecerdasan kita. Dakwah kita diterima oleh manusia, tapi murni karena Allah sendiri yang memberikan kemudahan dan kekuatan dalam menyampaikan dan mengamalkan agama ini. Dikatakan wal quwatu ala dalik ala tahawul ala intikol. min halin ila halin, itulah dalik. Wal kuwatu ala dalik ala intikal min halin ila halin billahi wahdahu la syarikalah. Bagaimana ya ikhwah? Dalika ini kembali kepada intikal min halin ila halin. At-tahawulu wal intikalu min halin ila halin itu kekuatannya dengan Allah toh enggak mungkin murni karena kita. Maka kita dari rumah ke masjid, itu namanya hal ila hal. Untuk menunaikan ibadah berupa jamaah lima waktu, dengan juga sekalian mendatangi taklim. Ini enggak mungkin karena kekuatan kita murni, tapi karena Allah sendiri yang memberikan kekuatan. Nah, itu yang diinginkan dengan kalimat beliau wal quwwatu ala dzalik ala tahawuli wal intiqal ila halin min halin ila halin billahi wahdahu la syarikalah. Ini namanya menisbatkan kemampuan bukan kepada dirinya sendiri tapi kepada Allah azza wajal. Mafhum ya ikhwah? Fa fi tabarri min al haul wal quwa wal masya biduni haulillahi wa quwwati wa ma'asyiatihi. Selama di sini juga ada tabarri, berlepas diri. Tabarri, pembebasan dari kemampuan berpindah dan kekuatan dan masya tanpa kekuatan dari Allah Ta'ala, tanpa masya dari Allah Ta'ala. Jadi untuk berpindah dari keadaan kepada keadaan dan kemauan, ini enggak mungkin murni dari orang itu sendiri, kita sendiri, tapi itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada katakan wa fihi fa bi tabarri minal haul wal quwwa wal masya biduni haulillah. Tanpa Allah yang memberikan daya dan upaya, tanpa Allah yang memberikan kemampuan mencocoki masyiat tadi, itu enggak mungkin seorang itu bisa. Ini namanya murni tauhid. Inilah murni tauhid. Dan tauhid rububiyah ini kita bicarakan di pertengahan kaum muslimin, mereka enggak menolak. Sayangnya ketika nanti terkait dengan tauhid al-uluhiyah lah, disitulah terjadi percekcokan, berseberangan pendapat yang menjadilah pemisah antara manusia. Sebagaimana Rasulullah diutus ke muka bumi, anna farqun bainan nas, aku adalah pemisah di antara manusia. Maknanya kata Semud bin Rahmat Ta'ala, kadang seorang itu bapaknya muslim, anaknya kafir. Anaknya muslim, bapaknya kafir, karena satunya mengikuti Nabi, satunya mengikuti Abu Jahal dan kawan-kawannya. Wa nafarqun bainan nas. Sekarang ini banyak manusia itu memecah belah bukan karena tauhid, tapi karena apa? Karena golongan. Ya kan? Karena misi pribadi. Bukan karena tauhid. Kalau dulu Rasulullah memecah manusia menjadi dua kubu, kubu muwahhidin dan kubu kufar, musyrikin dan yang lainnya, itu dengan tauhid. Kalau sekarang manusia dipecah belah bukan karena itu, tapi karena kepentingan dunia, karena kedudukan, karena egonya seseorang yang dia pandai berargumentasi, sehingga banyak manusia yang bodoh terseret dengan kepandaian dia, dengan sebab kebodohannya. Bagaimana ya ikhwah, makal itu sekarang semakin rumit. Jadi di pertengahan kaum muslimin dengan banyaknya pemahaman, kalau dulu sunnah masih murni, lawannya adalah munafikin dan musyrikin. Kalau sekarang betapa sulitnya manusia membedakan antara alul haq dan alul batil. Illa man rahimallah. Baik. Qal wa hadza wa tauhidu fi rububiyyah, tadi dikatakan. Dan ini wa hadza simsara dalam perkara yang berkaitan dengan kandungan makna tadi adalah at-tauhidu fi rububiyyah. Dan rububiyah ini wawad dalilu ala tauhidil ilahiyah. Nah, tauhid rububiyah sebagai dalil yang menunjukkan tentang tauhid al-ilahiyah atau al-uluhiyah. Bukan kok kemudian tauhid rububiyah itu diyakini, dipegang kuat-kuat, ternyata tauhid uluhiyahnya rapuh. Enggak paham. Ini menunjukkan enggak paham tentang dakwanya para al-anbiya. Karena dakwanya para al-anbiya menetapkan tauhid ar-rububiyah untuk memahami tentang tauhid al-uluhiyah. Bagi yang tidur bangun. Tekang temin saya pamin, bangun nih. Nah itu. Nah. Jadi kawannya menjadi mas'ul kawan yang lain. Siapa tahu di antara kawannya ada yang ngantuk. Ya disiwir telinganya. Ya. Itu namanya ta'awun alal birri wat taqwa. Ya. Ya itu. Kawannya menjadi mas'ul kawan untuk kawan yang lain. Karena ta'awun. Dalam itu biar enggak terbawa ngantuk. Emang majelis ini begitu membawa ngantuk. Kenapa? Ya kan? Karena sudah habis waktu untuk keliaran di muka bumi. Sisa waktu untuk ngantuk. Ibrahim. Nah. Jadi perhatikan. Tauhid wa huwa ad-dalil wa huwa kembali tauhid rububiyah adalah dalil untuk penetapan tauhid al-uluhiyah alladzi wa ifradullah ta'ala bi jami'an wa'il ibadah. Al-uluhiyah adalah tauhid yang isinya mengesakan Allah, menjadikan Allah satu dalam diibadahi dalam semua macam-macam ibadah. Kalau memang burung dan yang lain itu suaranya dan arahnya tidak ada kaitannya dengan kebaikan dan keburukan, ya jangan diyakini. Ya minta aja kepada Allah Ta'ala. Maka tadi dikatakan, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi jangan minta kepada Allah Ta'ala untuk mendatangkan nikmat, dan juga jangan minta kepada Allah untuk menolak madarat. Itulah tauhid al-uluhiyah. Sama ya ikhwah, dan inilah yang menjadi rahasianya dakwanya para anbiya yang enggak dipahami oleh banyak manusia. Sehingga yang menyuarakan tauhid al-uluhiyah dianggapnya tukang mengkafirkan kaum muslimin, khawarij dan yang lainnya. Ya, sama ya ikhwah, dan ini karena jahil yang sudah meliputi pemikirannya banyak manusia. Illa man rahimallah. Maka sekarang menjadi banyak yang tertukar keyakinan tersebut. Ingkar terhadap kufur dan syirik dianggapnya sebagai pemahaman yang menyeleweng. Membela kufur dan membela syirik ataupun tamyi' dalam kekufuran dan kesyirikan dianggapnya pemahaman yang lurus. Karena apa? Sebagai bentuk keselarasan dengan umumnya kaum muslimin. Ini yang paling banyak di pertengahan kaum muslimin, ya ikhwah. Sehingga kekufuran dan kesyirikan merajalela di mana-mana dari pintu ke pintu. Enggak ada yang mengingkari. Sedikit sekali yang mengingkari. Ingkar nampak enggak bermanfaat. Ya. Karena sudah sangat jauhnya manusia dari pendidikan yang benar. Dari bimbingan yang benar. Taib. Wa huwa tauhidul qasd wal irada, wa huwa kembali kepada tauhid al-uluhiyah. Adalah tauhidul qasd wal irada. Wa huwa tauhidul qasd, yakni apa? Ifradullah ta'ala bi jami'an wa il ibadah, itu adalah tauhidul qasd wal irada. Penyebutan untuk tauhidul uluhiyah dikatakan dengan tauhidul qasd wal irada. Maknanya ifradullah ta'ala mengesakan Allah ta'ala dengan seluruh macam-macam ibadah. Jangan diarahkan kepada selainnya. Ini penamaan-penamaan yang datang dari a'imah kita. Di antaranya adalah Imam Ibn Al-Qayyim. Dalam ucapan beliau yang banyak sekali dalam kitab-kitab juga Ibn Taimiyah dan juga Masyayikh. Ataupun a'imatul dakwah. Seperti yang tertera dalam kitab kita ini. Taib. Ahem. Qala al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab taala wa Ibnu Mas'udin marfu'an. Mana marfu yakni sampai Rasul, sampai Nabi. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun wa ma minna illa. Walakin Allah yudhibuhu bitawakkul. Ini sama yang seperti tadi dalam penjelasannya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahaha. Maknanya Imam Tirmidzi mensahihkan hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa ja'ala akhirahu min qawli bin Mas'ud. Dan akhir hadis ini dijadikan dari perkataannya Abdullah bin Mas'ud, bukan termasuk perkataan yang marfu. Ya kan, walakin Allah yudhibuhu bitawakkul ini adalah kalam yang mansub ila Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala wa li Ahmad min hadis Ibnu Umar. Yani sana dari wajah Imam Ahmad dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wa man rabbat utiyaratu an hajati faqad asraka. Barang siapa yang tertolak kembali dari kebutuhannya, balik pulang karena adanya tiara yang berseberang dengan keyakinannya, keyakinan yang muncul menjadi keyakinan yang sial, barang siapa kemudian balik karena tiara, maka sungguh dia telah asyraka, telah terjerembab dalam kesyirikan. Qalu bama kafaratu dzalik. Mereka bilang, para sahabat, bama kafaratu dzalik. Apa itu penebusan orang yang tertolak kembali dari kebutuhannya menjadi pulang, enggak jadi kepada tujuannya? Apa kafaronya? Nah ini kan. Apa kafaronya? Qala antakul Allahumma la khaira illa khairuk wa la khaira illa tahiruka wa la ilaha ghairuk. Nah ini. Apa? Mana? Ya itu. Malagi. Oh ini nanti ya. Bacanya, kisarnya akan kita baca. Memang belum kita baca. Ya. Belum kita baca memang. Baik. Berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan, qauluhu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Atiyaratu syirkun. Ini demikian uslub dalam lughah Arabiyah itu kadang untuk takkid diulangi dua kali. Ya kan? Dua kali. Maka kalau sampai terulang beberapa kali seperti dalam surat Ar-Rahman, apa gitu? Taukid. Nah ini ada pembahasan tersendiri nanti dilewati oleh seorang talib ketika masuk dalam babnya. Wa ma minna illa. Walakin Allah yudhibu bitawakkul. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Shahih wa ja'al akhiru min qawli Ibnu Mas'ud. Wa rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Wa lafdhu Abi Dawud at-tiyaratu syirkun tiga kali salasan. Takkid itu dalam bahasa Arab itu tiga kali. Kok lebih? Maka mungkin ada makna lain. Wa hadha sharihun fi tahrimit tiyarah. Kata beliau ini adalah sharih. Sharih itu sudah lafaz yang sangat jelas. Enggak ada kandungan makna lain. Sharih. Nah. Yang enggak memiliki makna yang lain terkait dengan haramnya tiyarah. Gamblang enggak ada makna yang lain kecuali tentang pengharaman tiyarah dalam hadis ini. Wa anna min asyirki lima fiha min ta'alluqil qalbi ala ghairillahi ta'ala. Dasarnya adalah tiyarah adalah termasuk dari syirik. Dikarenakan di dalamnya, dalam tiyarah ada tergantungnya hati pada selain Allah Ta'ala. Paham? Ini namanya apa? Tauhid. Dalam rububiyahnya cacat dan cedera, bahkan bisa batal tauhidnya tergantung keyakinannya. Walaupun dalam tauhid ar-rububiyah, kalau Ibnu Hamdan tukrahu tiyaratu, Waqad qala ghayruhu min ashabi Ahmad tukrahu. Kalimat tukrahu ini kalau indal mutaakhirin, indal fuqaha mutaakhirin maknanya makruh yang terdefinisikan dengan makruh tanzihi. Nah, maka nanti akan dibantah. Demikian perkataan Ibnu Hamdan juga dari selain beliau dari ashabnya Imam Ahmad. Qala Ibnu Muflih wal aula alqat'u bi tahrimiha li anna syirkun. Nah, wal aula jangan dibilang tukrahu. Ibnu Muflih termasuk juga dari kalangan Hanabilah. Termasuk dari kalangan ulama-ulama yang bermadzhab dengan madzhabnya Imam Ahmad. Ya kan? Wal aula yang lebih utama jangan dibilang tiaratu makruh atau makruha. Pengalih utamanya adalah kotak dipastikan. Kotak mananya dipastikan. Dengan haramnya tiara tadi. Karena apa? Karena syirik. Maka fayakun syirku makruhan al-karohiyata al-istilahiyata. Kemudian bagaimana keberadaan syirik itu? Keberadaannya itu cuma makro dengan makro istilahi. Yang dia hukumnya apa? Dilakukan enggak mendapatkan dosa, ditinggalkan apa dapat pahala. Itu makruh istilahi indal mutaakhirin. Bagaimana menjadi makruh yang tertera dalam istilahnya ahlu usul? Enggak bisa wong syirik. Maka itu kata Ibnu Muflih harus dijadikan kata pasti. Itu adalah hukumnya haram. Nah, seperti inilah ya, bahwa kadang seorang yang memang memiliki syubhat, yang memang dia ingin mencari al-mutasabihat demi untuk menebar fitnah, itu tengok Ibnu Hamdan dari para ulama juga dari sebagian nasabahnya Muhammad mengatakan tiara cuma makruh itu. Kenapa kok mencari pendapat seperti itu? Karena memang demi mencari apa? Al-mutasabihat untuk menebar fitnah. Dan seorang yang memang sangat peduli dengan agamanya, ada seorang alim mengatakan ini makruh yang tertera dalam istilahnya para mutaakhirin, makruh tanzihi. Dilihat dari sisi kandungan tiara tadi apa? Syirik. Kalau syirik bagaimana menjadi makruh? Walaupun seorang alim mengatakan seperti Ibnu Hamdan dan yang lainnya, atau sebagian dari ashabnya Imam Ahmad mengatakannya makruh tanzihi, maka hukumnya tidak digubris. Kenapa? Karena syirik. Bagaimana dikatakan makruh cuma makruh tanzihi yang maknanya dilakukan enggak dosa, ditinggalkan dapat pahala. Maka seorang itu harus mengikuti dalil. Walaupun ada seorang alim yang mengatakannya, kenapa? Melemahkan perkataan seorang alim itu tidak aib kalau demi untuk menguatkan tuntutan dalil. Ada dalil dan ada perkataan seorang alim yang berbenturan dengan dalil itu. Satu di antara dua ini harus ada yang dilemahkan. Masa kita melemahkan dalil demi membela perkataan seorang alim? Ini bukan thariqah yang benar. Thariqah yang benar adalah melemahkan perkataan seorang alim itu lebih utama, lebih ringan resikonya daripada kita melemahkan dalil. Ada dua yang harus kita hadapi. Satunya perkataan seorang alim, satunya adalah dalil. Lalu kita bisa dohirnya dalil kita tinggalkan demi mengkultuskan pemahamannya seorang alim. Ini enggak benar, ini bukan metode orang yang mencari kebenaran. Lebih utama mana yang perlu dilemahkan? Tentunya perbuatan seorang alim untuk perkataan seorang alim daripada kita meninggalkan dohirnya hadis. Seperti di sini, atiyatu sirkun. Lalu dibilang sirkun, kok dibilang makruha? Yang mananya makruh tanzihi. Walaupun ada seorang alim yang mengatakannya, ya, jangan dihiraukan. Baik, maka itu katakannya kata Ibnu Muflih, wal aula al-qat'u bi tahrimiha. Lebih utamanya adalah hukumnya diberikan pasti tentang haramnya. Tiara ini karena syirik. Maka bagaimana syirik menjadi makruh dengan karhat istilahiyah? Ini sifat yang maknanya pengingkaran dari beliaunya, Ibnu Muflih rahimahullah ta'ala. Kalau fi sunan wa inna ma ja'alat tiyarata min syirk li'annahum kanu yaqtaqiduna anna tiyarata tajlibu lahum naf'an wa tadfa'u anhum darran idza amilu bimujibiha faka'annahum asyraku ma'allah ta'ala. Insyaallah ya kan sampai sini dulu kita cukupkan dan juga agak kesampaian, nanti kita sambung di waktu yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.